Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'unthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kaum muslimin yang kami hormati, insyaallah ini adalah sesi yang terakhir untuk kajian pengantar ilmu waris, dan kita sudah menyelesaikan materi sampai bab tentang aul dan rod. Berikutnya kita akan membahas kuis yang hari Rabu ya, atau hari ini, hari Selasa kuis ini kita sampaikan, dan Kamis sore ini adalah deadline-nya. Kita akan bacakan kuisnya untuk kita bahas bersama. Ada yang ngirim jawaban, Pak? Banyak ya, alhamdulillah. Kuisnya berupa contoh kasus Wati menikah dengan Rudi dan tidak punya anak. Ayah Wati telah meninggal akhir 2019 dengan total warisan 800 juta. Wati merawat ibunya bersama 4 saudarinya. Wati meninggal karena wabah corona. Awal 2019, saudari pertama menikah dengan Nasroni dan pindah agama. Tabungan Wati 2M, utang dagang 500 juta, dan sampai Wati meninggal, warisan ayahnya belum dibagikan. Dan Wati juga pernah berwasiat agar dana senilai 1M diwakafkan untuk Yayasan Sehati. Pertanyaannya, berapa rupiah jatah warisan ibunya? Sehingga pertanyaan bukan sebatas berapa jatah warisan ibunya, tapi sampai pada angka final, yaitu berapa rupiah jatah warisan ibunya Wati. Baik, Anda bisa menentukan jatah warisan ibunya Wati itu berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah dari ayah Wati. Berarti di posisi ini beliau sebagai istri, ibu mendapat 1/8 dari warisan suaminya. Yang kedua adalah sebagai ibunya Wati. Dia mendapatkan warisan dari Wati. Dia mendapatkan warisan dari Wati sebagai ibu. Sebagai ibu, maka di sini ibu mendapat seperenam. Kenapa? Karena saudaranya Wati lebih dari satu dari warisan Wati. Jadi dua sumber ini nilai warisan yang akan didapatkan oleh sang ibu. Karena itu kita hitung secara bertahap dari sumber yang pertama terlebih dahulu, yaitu warisan ayah. Yang pertama kita akan hitung warisan ayah Wati. Baik. Siapa saja ahli waris ayah Wati? Seperti tahapan yang dulu sudah pernah kita buat ya. Yang pertama adalah buat daftar ahli waris. Ahli waris adalah istri, kemudian 4 anak wanita. 4 anak perempuan, apalagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Baik. Wati itu meninggal kapan? Meninggal setelah ayahnya atau sebelum ayahnya? Karena di soal ini tidak ada. Setelah ayahnya. Dari mana kita bisa tahu? Corona. Ayahnya meninggal di akhir tahun 2019. Corona belum ada. Sudah ada. Oh, belum masuk Indonesia. Baik. Kalau indikatornya corona, mungkin kurang kuat. Ada indikator yang lebih kuat, yaitu kalimat yang paling terakhir atau kalimat di bagian akhir. Dan sampai Wati meninggal, warisan ayahnya belum dibagi. Yang itu indikator bahasanya meninggalnya Wati itu setelah ayahnya. Baik. Nah, kemudian anak dari ayah Wati ada berapa? Empat. Ada lima ya. Wati merawat ibunya bersama empat saudarinya. Ada lima, tapi yang satu murtad sebelum ayah Wati meninggal. Berarti dia gak dapat. Ada satu yang mahjub, yaitu anak perempuan yang pertama. Baik. Kita akan hitung. Istri dapat 1/8. Kemudian 4 anak perempuan dapat 2/3. Sudah? Sisa berapa? 1/8 dengan 2/3 sisa? Sisa 24. 24 bagi 3, 8, 16, 16, 3, 16 tambah 3, 19. 5/24. Kalau terjadi seperti ini, dia dikasihkan siapa? Apakah istri dapat? Tidak. Dalam teori rod, maka sisa ini, dalam teori rod, sisa dikembalikan ke ashabul furud selain suami istri sebagai rad, dikembalikan ke ashabul furud selain suami istri sebagai rad. Maka yang dapat adalah empat anak perempuan. Sudah? Ini kalau mau kita hitung jadinya 2/3 tambah 5/24. Berapa ini? 7/8. Sisanya. Iya, sisanya ini ya. 7/8. Baik. Berarti asal masalahnya adalah 8 dan sang ayah meninggalkan warisan. Warisan ayah 800 juta, tidak ada keterangan utang dan seterusnya, maka kita genepkan saja ya. Sehingga hasil akhir dari warisan ayah ibu dapat 1/8 kali 800 sama dengan 100 juta. Sudah? Kemudian 4 anak perempuan dapat sisanya ya 700 juta per anak dapat 700 dibagi 4 175 juta. Baik. Dan ini termasuk hartanya Wati. Dan nilai itu termasuk hartanya Wati. Baik, kita save dulu karena yang ditanyakan adalah ibu. Maka jatah ibu kita save ini ya. Kita simpan dulu. Yang ini ya. Dapat 100 juta. Sekarang kita akan mencari warisan ibu dari Wati. saya hapus. Warisan ibu dari Wati. Pertama, saya ajak Anda untuk menghitung total harta peninggalan Wati. Total harta Wati. Berapa total harta Wati? Yang disebutkan di soal. 1M. Berapa? 2M. 2M. 2M. Yang kedua, ini tadi dia dapat berapa? 175 juta. Kemudian hartanya dulu. Sudah? Baik. Kemudian kewajiban Wati. Utang dagang berapa? 500 juta. Lalu wasiat berapa? 1M. Baik. Tahap pertama adalah diselesaikan utangnya dulu. Selesaikan utang. Maka jadinya 2,175M minus 500 juta sama dengan 1,675M. Selanjutnya, selesaikan wasiat. Selesaikan wasiat. Beliau berwasiat 1M. Beliau berwasiat 1M. Yang ini lebih besar dibandingkan sepertiga, ya. Saya sebut sepertiga. Dikalikan 1,675. Maka wasiat ini tidak boleh ditunaikan kecuali maksimal sepertiga. Sehingga berapa yang harus dikeluarkan? 558 juta 334 ribu. Ini nilai wasiat yang boleh dikeluarkan. Dikeluarkan. Baik. Selanjutnya, berarti sisa harta Wati setelah dikurangi kewajiban-kewajiban itu, serta sisa harta sama dengan 1,675 dikurangi ini, ya. Baik, jadinya berapa? 1,117M. Ini total harta Wati yang ini menjadi warisan. Baik, saya save ini di sini, ya. Total harta Wati yang menjadi warisan adalah 1,117M. Selanjutnya kita akan ngitung warisannya, terutama untuk jatah ibu. Saya hapus. Siapa saja ahli waris Wati? Ahli waris Wati. Ahli waris Wati. Suami. Ibu. Tiga saudari kandung, ya. Tiga saudari kandung. Baik. Berapa haknya suami karena enggak ada anak, setengah. Berapa haknya ibu karena saudari lebih dari satu, seperenam. Berapa haknya tiga saudari kandung, 2/3. Sekarang coba kita total, setengah tambah seperenam tambah 2/3, ini kurang ya, kurang berapa? Kurang sepertiga. 3 tambah 4 7 8 2/6. Coba kita total, 6 3 tambah 1 tambah 4. Berapa ini? 8/6. Sama dengan 8/6. Berarti kurangnya 2/6. Sepertiga. Yang kurangnya sepertiga. Kurang sepertiga. Sudah? Karena kurang sepertiga, berarti kita akan melibatkan perhitungan aul. Kondisi aul. Di aul itu nama kondisi ya. Kasus aul. Maka libatkan perhitungan aul. Gimana caranya? Nah, seperti kemarin ya. Kita buat penjumlahan. Penjumlahan pecahan. Jatah masing-masing. Setengah tambah 1/6 tambah 2/3. Ini 6. 6 bagi 2 kali 1 3. 6 bagi 6 kali 1 1. 6 bagi 3 kali 2 4. Sama dengan 8/6. Nah, angka ini, angka 8 kita pindahkan ke sini. Maka jadinya 3/8 tambah 1/8 tambah 4/8. Sehingga terjadi perubahan jatah. Yang setengah menjadi 3/8, yang 1/6 menjadi 1/8, yang 2/3 menjadi 4/8. Baik, semuanya dibagi angka 8. Sudah? Sekarang jatah ibu berapa? 1/8 ya. 1/8 kalikan ini. Langsung fokus ke ibu, warisan ibu sama dengan 1/8 kali 1, Anda bisa gunakan kalkulator, sama dengan, pemirsa di rumah bisa gunakan kalkulator, sama dengan 139.625. Baik, kita tulis di sini ya. Jadinya enggak genap ya. Enggak jadi masalah, enggak genap. 139.625. Anda total 239.625. Siapa yang jawab ini betul? Ada yang benar? Berapa? 2. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Insyaallah nanti dapat hadiah yang akan dikirim oleh Yayasan Amal Abidin Indonesia bekerjasama dengan ANB Official. Cukup? Ada pertanyaan? Banyak, silahkan. Ini kita hapus dulu ini ya. Kalau sudah selesai, pemirsa barangkali mau mencatat dulu, silahkan. Kita akan hapus dulu. Pertanyaan bisa melalui line telepon? Bisa. Di nomor? 0412 0812 2444 2444 3344 Saya tulis 0812 2444 3344. Biasanya pertanyaan melalui line telepon lebih diutamakan ya. Silakan, pertanyaan yang pertama. Baik Ustadz, kita bacakan dulu pertanyaan dari WhatsApp. Bismillah, mau bertanya Ustadz tentang warisan. Bapak Ana sudah mulai membagi warisannya, dan Ana sudah memberikan ilmu tentang waris berdasarkan dalil dalam surat An-Nisa ayat 11. Namun beliau tetap ingin membagi rata jatah antar anak. Anaknya saya laki-laki dan dua adik saya wanita. Bagaimana hukumnya Ustadz dengan tindakan orang tua Ana? Jazakallahu khairan. Dari Ridwan di Solo, dulu jamaah kajian Rabu pagi Al-Huda. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di surat An-Nisa ayat 11-12, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian bahwasanya anak laki-laki itu mendapatkan jatah dua kali lipat dibandingkan anak wanita. Dan itu wasiat dari Allah. Dan di ayat 13-14, setelah Allah mengakhiri penjelasan tentang masalah warisan, Allah mengatakan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Dan siapa yang mentaati Allah maka dia mendapatkan surga. Sebaliknya, siapa yang tidak mau mentaati Allah Ta'ala maka dia mendapatkan ancaman neraka. Kita sangat yakin bahwasanya orang tua sangat sayang kepada anak-anaknya, dan dia berharap agar semua anaknya mendapatkan jatah yang sama dari hartanya. Kalau sekiranya itu ingin Anda lakukan, maka kami sarankan berikan dalam bentuk hibah. Sehingga hibah kasihkan kepada seluruh anak dalam jumlah yang sama, baik laki maupun wanita, mumpung orang tua masih sehat. Karena hibah hanya boleh diberikan ketika orang tua masih sehat. Tapi kalau orang tua sudah dalam posisi sakit, maka hibah di posisi sakit menjelang kematian masuk dalam kategori wasiat. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena itu kembalikan kepada hukum Allah, insya Allah ini yang paling adil. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian itu gak ngerti siapakah di antara anak-anakmu ini yang lebih mendatangkan manfaat bagi kamu. Maka yang paling tahu adalah Allah. Karena yang paling tahu Allah, serahkan pembagian itu kepada Allah. Jangan kita merasa adil ya. Atau kalau boleh saya pakai bahasa yang lebih kasar, jangan merasa sok adil di hadapan hukum Allah. Sehingga kalau Allah sudah kasih hukum seperti itu, ikuti saja sebagaimana hukum yang telah Allah berikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, ayah kami sudah meninggal. Beliau memiliki sebidang tanah, tapi karena kami bertiga tidak punya waktu untuk mengurusi tanah tersebut terletak di pinggiran sungai. Pertanyaan kami, apakah tanah tersebut bisa dikatakan hilang disebabkan karena tergerus oleh air sungai? Kami tunggu jawabannya Ustaz. Syukron. Apakah tanah tersebut dikategorikan hilang karena tergerus? Kalau memang batasannya berkurang karena tergerus, Anda bisa kembalikan lagi dengan cara membuat tanggul. Sehingga mungkin seperti ini perlu didiskusikan dengan pihak kelurahan atau pihak terkait BPN atau pihak yang paham tentang masalah itu, sehingga Anda tahu batasan warisan yang diberikan oleh Bapak, harta peninggalan yang diberikan oleh Bapak. Kalau misalnya ternyata batas tanah Anda tergerus oleh sungai, Anda bisa pasang tanggul sesuai dengan arahan yang diberikan oleh lembaga terkait seperti BPN atau pihak kelurahan. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau biaya pemakaman tidak boleh diambil dari uang sumbangan, bagaimana kalau biayanya ditanggung oleh anak-anaknya? Bisakah? Barakallahu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, saya katakan tidak boleh ya. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi dianjurkan untuk diambilkan dari harta mayit. Sehingga dalam masalah biaya pemakaman, maka sebaiknya tidak diambilkan dari dana sumbangan, tidak diambilkan dari dana anak-anak, tapi murni dari tabungan mayit. Wallahu a'lam. Meskipun ini tidak wajib, andaikan anak-anak tetap memberikan sumbangan, silahkan. Baik Ustaz. Ustaz mohon bertanya, kami 6 saudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Ayah kami punya 3 rumah dan 3 kapling tanah. Anak laki sudah dikasih rumah senilai 700 juta, namun dinilai 350 juta karena sisanya akan dikasih ke adik perempuan. Begitu juga rumah yang lain dan tanah yang lain akan dibagi dengan seadil-adilnya. Bagaimana keputusan tersebut karena orang tua kami belum meninggal? Kalau orang tua belum meninggal, satu dikasih hibah, maka yang lain juga harus mendapatkan yang sama. Sehingga kalau tadi Anda sampaikan anak laki-laki atau anak pertama sudah dikasih rumah dengan nilai tertentu, maka anak yang lain juga harus mendapatkan nilai yang sama. Kalau kelebihan gimana? Ini dikasih rumah seharga 700 juta. Sementara anak yang lain hanya dikasih tanah seharga 350 juta. Ya, ada penyesuaian harga. Sehingga kata orang Jawa, ya, disusui. Ya. Yang mendapatkan lebih banyak, mengembalikan sisanya kepada anak yang mendapatkan lebih sedikit. Wallahu a'lam. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ibu Ana meninggal, tidak ada suami, anak laki-laki satu, anak perempuan satu, saudara kandung ibu satu. Bagaimana pembagiannya? Saudara kandung ibu jenis kelaminnya perempuan. Baik. Yang meninggal ibu ya. Yang meninggal ibu. Ahli warisnya anak perempuan satu, anak laki-laki satu, saudari ibu, saudari kandung dari mayit. Baik, bagaimana pembagian warisnya? Pembagian warisnya saudari kandung mahjub dengan adanya anak laki-laki dengan ibn. Ibn itu anak laki-laki ya. Maka seluruh warisan diberikan ke sini dengan perbandingan 2 banding 1. Ini dapat 1, ini dapat 2. Sehingga warisannya dibagi berapa? 3. Yang anak laki-laki dapat 2, yang anak perempuan dapat 1. Ustaz, ayah saya punya istri lebih dari 2. Yang satu istri asli, yang kedua nikah secara siri. Nah, apakah haknya sama dengan anak saudara, anak kandung maupun anak siri, Ustaz? Baik. Selama dia pernikahan yang sah secara agama, maka haknya sama. Baik istri asli maupun istri imitasi. Semuanya punya hak yang sama. Sebagaimana anaknya juga punya hak yang sama selama dia sah secara agama. Karena masalah istri asli dan bukan kalau di negara kita itu hanya masalah terdaftar atau tidak. Ada pernikahan yang terdaftar di negara dan ada pernikahan yang tidak terdaftar. Nah, cukup? Baik, alhamdulillah. Ada yang lain? Pertanyaan melalui line telepon bisa dilayangkan di nomor 0812 2444 3344. Enggak ada? Kalau cukup kita akhiri. Ada tapi tetap terkait zakat, Ustaz? Terkait zakat. Boleh? Besok ya, besok aja ya. Baik, cukup insyaallah ya. Oke, cukup. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita ada pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, mau bertanya Ustaz? Silakan, Pak. Dengan siapa di mana? Kalau warisan itu sebelumnya itu harta warisan itu dibagi, Ustaz. Dia sudah dihibah-hibahkan tanpa ada rumus, tanpa menggunakan rumus warisan. Halo. Halo, silakan. Iya. Jadi harta itu sudah dibagi-bagi, Ustaz, tanpa menggunakan rumus warisan. Sudah dihibah-hibah, dibagi-bagi ini ya. Di A sekian, di B sekian, di C sekian. Apakah hukum warisan itu akan diberlakukan lagi di akhirnya atau sesuai dengan menggunakan bagi-bagi tadi seperti itu, Pak? Diberlakukan lagi di akhirnya maksudnya, Pak? Maksudnya hibahnya nggak diberlakukan tapi menggunakan hukum warisan itu. Nah iya, dihibahkan tidak, dihibahkan atau dibagikan? Iya. Dibagikan setelah setelah mayat, setelah meninggal atau sebelum pemilik sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Sebelum. Sebelum. Baik. Jadi satu pertama itu, yang kedua, kalau misalkan istrinya lebih dari satu, Ustaz, apakah istri yang kedua ketika itu dapat warisan atau tidak? Baik, baik, cukup Pak. Oke, cukup Pak. Baik, ini dari mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, memang kita seringkali lupa untuk menyebutkan identitas ya. Kita hapus dulu. Kayaknya enggak perlu tulisan kayaknya. Yang pertama terkait masalah hibah orang tua terhadap hartanya dibagikan kepada seluruh anaknya namun tidak mengikuti aturan warisan. Jawabannya, jika memang itu bentuknya hibah, memang tidak mengikuti aturan warisan. Hibah ada aturan sendiri, wasiat ada aturan sendiri, warisan ada aturan sendiri. Nafkah ada aturan sendiri. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan di beberapa kajian sebelumnya tentang fikih muamalah sosial, yang di situ kita juga membahas masalah hibah dan wasiat. Kemudian kita bahas tentang pengantar ilmu waris, di situ kita bahas perpindahan harta dari orang tua ke anak, salah satunya adalah nafkah, kemudian yang kedua hibah, yang ketiga warisan. Hibah dari orang tua ke anak boleh dilakukan dengan ketentuan, satu, orang tua dalam kondisi sehat. Kalau hibah itu diberikan ketika orang tua dalam kondisi sakit mendekati kematian, para ulama menegaskan ini masuk dalam kategori wasiat, dan itu dibatalkan. Yang kedua, hibah itu harus ada serah terima. Jika tidak ada serah terima, maka jika yang bersangkutan, si pemberi hibah meninggal, maka hibah itu dianggap batal. Jadi al-hibah dinyatakan batal bimautil wahib, dengan kematian sang pemberi hibah. Yang ketiga, harus sama rata antara anak laki dan perempuan. Sehingga kalau satu dikasih, yang lain wajib dikasih. Dan sama rata ini menurut jumhur hukumnya anjuran, tapi menurut madhab Hambali hukumnya wajib. Dan kita merajihkan pendapat madhab Hambali berdasarkan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah. Nah kemudian kalau misalnya ada kesulitan dalam pembagian karena tidak bulat, ada sebagian yang dikasih tanah sebelah kanan, ada sebagian yang dikasih pekarangan sebelah kiri, ada yang dikasih sawah di sana, tentu nilainya tidak bulat. Terus bagaimana? Jika masing-masing tidak ridho ketika ada kakaknya atau saudaranya yang mendapatkan nilai yang lebih, maka berarti harus ada penyesuaian. saya kok cuma dikasih tanah atau sawah di pelosok yang harganya sangat murah. Kakak saya dikasih tanah samping rumah bapak, pinggir jalan, hook lagi, ya. Dapat tikungan. Nah, kalau seperti ini, maka nanti perlu dilakukan penyesuaian. Harga yang diberikan ke kakak berapa, harga tanah di sana berapa, ini berapa, selanjutnya nanti saling nomboi, nyusui, ya. Kakak ganti ke adik senilai sekian agar nilainya jadi sama. Itu prinsip yang perlu diperhatikan terkait masalah hibah. Kemudian untuk masalah orang yang punya lebih dari satu istri, apakah istri yang lain juga mendapatkan hak yang sama? Jawabannya, istri itu mendapatkan dua jatah antara seperempat, yang kedua seperdelapan. Dan dua jatah ini dibagi bersama semua istri. Dibagi bersama semua istri. Sehingga kalau jumlah istrinya lebih dari satu, ya, dia dibagi dua, dibagi tiga, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Cukup? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apakah kalau suami istri bercerai, harta yang dihasilkan selama masa perkawinan harus dibagi? Ada yang dihasilkan selama masa pernikahan, ya, harus dibagi. Pertanyaannya, siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Kalau yang kerja suami, maka semuanya dikembalikan ke suami. Baik. Tapi kalau dua-duanya bekerja, maka bisa dibagi sesuai dengan porsi pemasukannya. Kita angkat. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana? Ya, Ustaz, ini dengan Andi di Jogja. Oh, Pak Andi, silakan Pak Andi. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Jadi ada seorang bapak yang meninggal kurang lebih 9 tahun yang lalu. Kemudian beliau meninggalkan istri satu. Ya. Kemudian anak tiga, putri semua. Ya. Kemudian saudaranya ada 6. Mm-hmm. Yang 5 putri, 1 putra. Kemudian tapi ini harta belum harta warisan belum dibagi, Ustaz. Nah, kemudian 4-5 tahunan yang lalu itu saudari perempuan almarhum itu meninggal. Jadi saudara yang masih sampai dengan sekarang itu 4 putri, 1 putra. Baik. Kemudian beliau ini meninggalkan harta Ustaz. Yang pertama tanah. Satu tanah itu sudah dijual sama pihak keluarga, keluarga inti, karena untuk keperluan waktu itu karena keluarga inti tidak mempunyai atau tidak memegang cash, begitu, lantas dijual untuk keperluan. Yang kedua, rumah, ada satu rumah di luar kota itu dijual karena untuk menutup hutang almarhum Afan. Yang masih tersisa sampai dengan yang sekarang itu ada 2 rumah. Katakan kalau dinilai sekitar 1-1.5 M. Begitu, Ustaz. Mohon penjelasan untuk pembagiannya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ahli warisnya tadi sudah dinyatakan oleh penanya seperti ini. Satu istri, 3 anak perempuan, 5 saudari, dan sudah meninggal satu sebelum warisan dibagi, dan 1 saudara. Secara sederhana, ini semuanya ashabul furud dan tidak ada yang mahjub. Istri mendapatkan 1/8, 3 anak perempuan dapat 2/3, ini mendapatkan sisa. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 8 tambah 2 per 3? 5 per 2, 4. Iya. Kalau enggak salah ya, 5 per 2, 4. Iya, pasti itu. 24. 3. 24 bagi 3. Baik, betul ya. 5 per 2, 4. Sisanya 5 per 24. Nah, 5 per 24 ini dibagikan ke 6 saudara mayit, 5 putri, 1 laki-laki, di mana yang ini mendapatkan 2, ya, 2 banding 1. Baik, sehingga sampaikan kepada penanya, dari total ini wajib disisakan senilai 5 per 24 yang tidak boleh dimanfaatkan oleh keluarga inti. Dipotong ini ya, kalau ini untuk nutupi utang nggak dihitung. Jika memang rumah ini untuk nutupi utang nggak dihitung, sehingga dia bukan warisan. Maka sekarang tinggal ini, tanah ini dulu nilainya berapa, rumah ini tadi di appraise nilainya sekitar 1 sampai 1,5 M. Anggaplah misalnya ini plus ini totalnya 2 M misalnya. Berarti istri dapat 1/8 dari 2M, anak perempuan dapat 2/3. 5/24 harus diserahkan ke 6 saudari. Nah, yang sudah meninggal nanti diserahkan ke ahli warisnya, yaitu ke anak-anaknya, anak atau suaminya ya. Baik. Cukup insyaallah. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang tua saya sudah meninggal. Dia mempunyai emas harga 100 juta, tapi belum dibagikan. Apakah emasnya kami jual terlebih dahulu? Anak bapak kami 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Suami istri yang meninggal? Orang tua meninggal semua. Orang tua, berarti 2 orang ya yang meninggal. Yeah. Berarti tinggal anak saja warisannya. Iya. Yeah. Baik. Emas warisannya berupa emas senilai 100 juta. Anaknya laki-laki 1, perempuan 2. Atau sebelumnya saya sarankan, kalau mengalami seperti ini ya, kita tidak mungkin bisa selesaikan dalam forum tanya jawab online. Dan saya sarankan Anda menghubungi tokoh agama, ustadz siapapun yang punya kemampuan dalam masalah ini, untuk membantu penyelesaian agar jangan sampai ada hak orang lain yang dibawa oleh istri maupun 3 anak perempuan. Alasan ini keluarga inti yang lebih berhak, betul. Mereka lebih berhak, makanya dapat jatah lebih banyak. Tapi ini tidak menutup hak orang lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas nilai 100 juta dibagikan ke seluruh anak dengan perbandingan 2 banding 1, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan 1. Apakah harus dijual? Tidak harus. Kalau misalnya ada salah satu yang ingin memiliki, siapa di antara anak-anak itu yang paling kaya? Oh si A, baik si A silakan miliki. Tapi kamu harus ngasih ganti ke saudara-saudara. Nah, saudaranya ada berapa? Sekian dia bayari. Sehingga kalau misalnya haknya si A hanya 20 juta, yang 80 juta diberikan ke saudara-saudaranya sesuai dengan porsi pembagiannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Setahap demi setahap kita mendekat sebisa mungkin, dan semoga ini semakin mendekatkan kita, membuka wawasan kita terkait masalah ilmu warisan yang sebenarnya kalau kita mau seriusi ternyata insyaallah ilmu ini cukup mudah ya. Jadi yang bikin menakutkan adalah takut duluan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.